Perkenalkan, nama saya Roni Zhao. Saya adalah seorang profesional hipnoterapis. Rekaman yang Anda dengar saat ini adalah rekaman suara saya. Melalui rekaman ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung. Merenung dan berpikir kembali. Berpikir tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Rekaman ini sengaja saya buat untuk Anda yang mungkin saat ini sedang merasa cemas, takut, gelisah, atau untuk Anda yang baru saja mengalami satu permasalahan yang membuat perasaan Anda menjadi tidak nyaman. Kawan, jika saat ini perasaanmu sedang gelisah, cemas, takut, ataupun sedih, cobalah tenangkan diri sejenak. Dengarkan perenungan ini sambil menarik nafas yang dalam dan pikirkan kembali. Teman, kita semua sama. Kita memiliki hati yang penuh dengan luka. Aku hanya ingin mengingatkan, kita hanya bisa hidup satu kali. Jadi, jangan terus membawa beban pikiran. Dalam hidup ini, banyak hal yang bisa terjadi. Ada hal yang membuat kita merasa senang, tapi banyak pula hal yang dapat melukai perasaan kita. Ada hal yang diciptakan untuk kita miliki, namun ada pula hal lain yang bukan diciptakan untuk kita miliki. Terkadang apa yang kita lakukan, apa yang kita anggap baik, malah dianggap buruk oleh orang lain. Banyak pula hal yang membuat kita berjuang mati-matian, tapi harus berakhir sia-sia. Kekecewaan dan kemarahan bisa datang setiap saat. Kawan, aku berbicara seperti ini bukan asal bicara. Aku juga telah melewati banyak hal sulit. Memang kadang sangat sulit untuk memaafkan, apalagi jika harus memaafkan orang yang telah melukai perasaan kita. Tapi percayalah, menyimpan kemarahan dan penyesalan hanya akan melukai diri sendiri. Daripada jadi orang yang sensitif, lebih baik belajar untuk menjadi orang yang lugu. Daripada menyimpan dendam, lebih baik belajar. Belajar untuk tersenyum. Tersenyum penuh maaf. Cobalah tutup mata sejenak. Tarik nafas dan pikirkan kembali. Renungkan kembali. Sadari bahwa semua yang sudah terjadi sudah terlanjur terjadi. Mungkin saja ini sudah bagian dari rencana Tuhan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Berhentilah melukai diri sendiri. Stop. Cukup. Memaafkan pasti lebih baik. Jika belum mampu memaafkan orang lain, cobalah untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Berhentilah melukai diri sendiri. Berhenti. Kita masih pantas untuk bahagia. Kita memang tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Dan kita juga tidak mungkin membuat semua orang suka atas apa yang kita lakukan. Di dalam hidup ini pasti ada penyesalan. Menyesal tidak dapat merubah apapun. Menyesal tidak dapat merubah apapun. Sebenarnya tidak ada hidup tanpa penyesalan. Siapa yang tidak pernah sedih? Siapa yang tidak pernah terluka? Siapa yang tidak pernah menyesal? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Kadangkala justru kesalahan yang membuat kita menjadi semakin kuat, membuat kita menjadi semakin dewasa. Kawan, mari kita ikhlaskan. Mari kita maafkan semua orang. Selalu punya kesempatan. Mungkin kita hanya perlu memulai kembali. Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Yang perlu dilanjutkan, ya lanjutkan. Jangan biarkan perasaan ini menarikmu lebih dalam lagi. Jangan terlalu memikirkan orang lain, apalagi memikirkan orang-orang yang telah menyakitimu. Cukup. Cukup. Dalam hidup ini, tidak ada orang yang sempurna. Selama masih bisa bernafas, fokuslah. Fokuslah pada hal-hal yang membahagiakanmu. Selama kaki masih mampu menginjak tanah, jangan putus asa. Kita masih pantas untuk bahagia. Saya, Anda, kita semua punya kesempatan. Sadarilah bahwa perasaan gelisah, cemas, atau sakit yang Anda rasakan saat ini hanyalah bentuk kekecewaan Anda. Anda pasti mampu mengatasinya. Anda hanya perlu ikhlas. Sadari, ini semua sudah terlanjur terjadi. Anda hanya perlu ikhlas dan memaafkan semuanya. Lepaskan, ikhlaskan. Ikhlaskan semua perasaan tersebut. Ikhlaskan semua kejadian tersebut. Anda masih punya kesempatan. Ingat, kita semua hidup hanya satu kali. Mari kita jalani dengan baik. Hentikan kegelisahan ini. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Kadang kita hanya terlalu sombong. Kita lupa dengan keberadaan Tuhan. Teman, Mari sekarang kita tundukkan kepala. Kita berdoa dengan tulus. Berdoa dengan penuh rasa syukur. Teman, sadarilah, Anda, saya, kita semua belum kehilangan semuanya. Syukuri apa yang masih kita miliki. Percayalah, semua ini pasti akan menguatkan. Pasti akan menguatkan kita semua. Teman, tundukkan kepala. Berlututlah. Berdoa. Salam hangat dari saya, Roni Zhao. Selamat berdoa. Semoga Tuhan segera membukakan jalan. Saya percaya kita semua pantas untuk bahagia.